وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, yang ini merupakan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu amalan saleh yang dinamakan dengan addu'a, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikatnya adalah perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah Jalla wa 'ala di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Jika ada seorang hamba-hambaku, jika ada salah seorang dari hamba-hambaku yang bertanya, di mana aku? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka katakanlah wahai Muhammad bahwasanya inni qarib, aku sangatlah dekat dengan dia. Ujibu da'wat ad-da'a. Aku akan mengijabah, aku akan menjawab permintaan mereka-mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li. Maka hendaknya mereka meminta kepadaku, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu wasithah, tidak perlu perantara-perantara. Ayat yang mulia ini merupakan bahan koreksi untuk sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin yang masih menganggap dirinya kotor, yang masih menganggap dirinya makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan mereka memanjatkan permintaan-permintaan mereka kepada para wasithah, perantara-perantara, apakah itu dari kalangan wali-wali ataukah dari kalangan habaib dan yang semisalnya. Mereka mempermisalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang raja atau seorang pemimpin satu negara, yang kita merupakan rakyat jelata, tidak mungkin kita langsung berhubungan dengan sang presiden atau sang raja, butuh yang namanya wasithah, perantara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas di dalam ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, aku sangatlah dekat dengan mereka. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, aku akan mengijabah apa yang mereka minta, idza da'an, kalau mereka mau berdoa. Ini syaratnya, kalau mereka mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah permintaan-permintaan mereka. Akan tetapi masalahnya adalah mereka enggan, tidak mau untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyastajibu li. Maka mintalah kepada diriku langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh yang namanya wasithah, tidak butuh yang namanya perantara, tidak butuh yang namanya wali-wali, aulia Allah. Yang dibutuhkan adalah keinginan kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari dengan itu, maka akan sulit. Ini ayat yang pertama, begitu pula ayat yang berikutnya. Dan banyak ayat-ayat sekali yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berdoa hanya kepada Allah Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang berhak dan bisa serta mampu untuk mengijabah setiap permintaan kita apapun itu. Kata Allah Jalla wa Ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbukum, Rabb kalian telah berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan-permintaan kalian. Dua ayat ini sebenarnya cukup untuk kita dalami, untuk kita pelajari, dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasinya kepada hamba-hambanya yang ingin langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh perantara. Dan keadaan mereka kaum muslimin secara umum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan terlepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala hidup di dunia. Misalkan kita ambil contoh, dia meminta mobil, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan mobil kepada dia, diijabah doanya. Dia minta kaya raya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta anak keturunan, langsung diberikan oleh Allah Jalla wa ala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan mereka yang berdoa yang kedua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi nanti di yaumul akhir, di akhirat kelak. Dia disuruh sabar oleh Allah Azza wa Jal untuk menanti apa yang dia minta, dan pemberiannya akan Allah Azza wa Jal tangguhkan nanti di hari akhir. Adapun keadaan yang ketiga dari mereka orang yang berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang dia doakan. Akan tetapi pada hakikatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu jauh lebih baik dari apa yang dia minta. Kita ambil contoh misal. Seorang berdoa meminta mobil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama 3-4 tahun, 10-20 tahun tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia diberikan rezeki motor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasar untuk mendekat pemahaman kita. Padahal ini harta duniawi, harta yang hina. Yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara ukhrawiyah, perkara-perkara akhirat. Kita minta dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, disandingkan, dibarengkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam syurga Allah jalla wa ala yang paling tinggi, Firdaus al-A'la, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi banyak kaum muslimin yang masih belum mengingat hari esoknya, masih perkara-perkara duniawi. Maka kita berikan contoh perkara duniawi. Tatkala mereka meminta mobil, ditunggu-tunggu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah motor yang dia dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin masuk keadaan yang ketiga. Yaitu tatkala dia meminta satu perkara, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara itu, tapi diberikan oleh Allah Jalla wa ala perkara yang lebih bermanfaat untuk dia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengetahui alamul ghuyub. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ghaib, apa-apa yang akan terjadi ke depannya. Allah Subhanahu wa taala mungkin melihat dia tatkala diberikan mobil, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kendaraan yang mewah ataukah mobil jenis apapun itu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia nanti akan menjadi seorang hamba yang memiliki sifat kibir, sombong, merendahkan tetangga-tetangganya, merendahkan saudara-saudara dia kaum muslimin, merendahkan keluarga-keluarga terdekatnya, dan dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak ingin hambanya nanti terjatuh kepada sifatul kibir yang dia merendahkan orang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dia motor, tapi dia tetap beristiqamah di atas jalur al-haq, dia tetap berada di atas kejujuran akidah dia, manhaj dia, selamat hatinya, bersih hatinya dari kibir tadi. Tiga keadaan yang kita tidak tahu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah setiap doa kita. Apakah keadaan yang pertama? Ataukah yang kedua? Ataukah yang ketiga? Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap permintaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam risalah beliau yang berjudul Makanatus Sunnah fil Islam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Islam. Dan kita sampai kepada satu perkara di mana beliau hafizahullah wara'ah menjelaskan kepada kita tentang kalaulah kalian wahai kaum muslimin bertikai, berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah cara penyelesaiannya, solusi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis beliau. Kemudian beliau hafizahullah wa ra'ah menjelaskan tentang atau menukilkan sebuah ayat di dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang syahidnya di sini telah kita sebutkan kemarin, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pada satu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan tersebut, cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ilallah war rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ayat ini semakna dengan firman Allah Jalla ala, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai." Apa yang kalian perselisihkan dari perkara apapun itu, fahukmuhu ilallah. Maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk atau guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut, perselisihan-perselisihan tersebut. Kembali kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah keadaan yang lebih baik dan yang akan kalian dapatkan adalah ta'wil, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, solusi terbaik yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Berhubungan dengan lafaz in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ikhtiar, pilihan. Jika kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilahkan. Dan jika kalian pun mau kufur, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla pun dipersilahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Atau faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan dia beriman. Wa man syaa falyakfur. Dan siapa pula yang ingin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak untuk dia sembah, kemudian dialihkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah lainnya, maka dipersilahkan pula. Dan masing-masing dari pilihan hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. In kuntum tu'minuna billah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganjar kita, memberikan kita surga-Nya kelak. Ini konsekuensi yang akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman. Yang tatkala mereka mendapatkan satu perselisihan, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibat yang akan mereka dapatkan adalah akibat yang sangat baik sekali. Akibatul lil muttaqin, sebuah usaha yang menghasilkan buah yang manis untuk mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah jalla wa ala. Akan tetapi kalau tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mentaati apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan pula. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Kata Allah Jalla wa'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang berhak. Harus kita berada di jalur iman. Harus kita berada di jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan. Tidak ada paksaan, afwan. Semua kembali kepada ikhtiar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia mau beriman, silakan. Dia mau kufur pun silakan. Dia mau berada di atas jalur al-haq, silakan. Mau keluar dari jalur al-haq, silakan. Al-haq akan tetap ada. Da'watus salafiyah akan tetap berjalan sampai hari kiamat. Tidak butuh orang-orang, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia atau yang lemah, afwan. Tidak butuh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Dakwah ini mulia, al-haq ini mulia. Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar jujur di dalam keimanan dia, di dalam berakidah dia, di dalam bermanhaj dia, di dalam beradab, berakhlak. Kalau tidak mau beriman, tidak mau bertahan di jalur al-haq, maka Allah Azza wa Jalla persilahkan. Tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din. Dan masing-masingnya kembali kepada syurga ataukah neraka. Kepada syurga ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beriman, maka syurga Allah Azza wa Jalla yang akan kita dapatkan. Dan kalau kita kufur, tidak mau menempuh jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tidak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah seperti mereka, orang-orang kafir, masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah warah, waraddu ila Allah, dan mengembalikan satu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah huwa ar-raddu ila kitabillahi subhanahu waraddu ila rasuli huwa ar-raddu ila syakhsihi fi hayatihi. Mengembalikan satu perkara kepada Allah, maksudnya adalah mengembalikan perkara tersebut kepada Al-Qur'anul Karim. Dan mengembalikan perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan perselisihan untuk mencari solusi terbaik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah kembali kepada apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup, ketika beliau masih ada di tengah-tengah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap permasalahan yang ada, mereka yang beriman kepada Allah azza wajalla diperintahkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Wa raddu ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, dan mengembalikan perselisihan, mencari solusi dari masalah-masalah yang ada kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau telah wafat alaihi salatu wassalam. Jadi mereka yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan Rasulnya, diperintahkan untuk langsung bertemu kepada Rasul, meminta solusi terbaik yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak semua sahabat atau tidak semua kaum muslimin. Tidak semua kaum muslimin ketika mereka berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sahabat-sahabat Rasul seluruhnya, mereka adalah orang-orang yang mulia, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian kecil dari kaum muslimin, di antaranya adalah orang-orang munafikin. Mereka beriman, tapi secara zahir, batinnya mereka mengkufuri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah azza wajalla menyebutkan di sini sebuah persyaratan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini yang harus digaris atasi tebal-tebal. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka pasti segala macam masalah yang akan kita dapati, kita minta penyelesaiannya di sisi Allah dan Rasulnya, di Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sebagian kecil dari mereka, orang-orang munafikin, tidak mau bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menyelesaikan masalah-masalah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk-makhluk yang mulia, orang-orang yang terpilih yang Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala beliau masih hidup, kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman kita sekarang ini yang jauh sekali jaraknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau caranya adalah kita kembali kepada sunnah-sunnah yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah, wal amru birraddi ila kitabillah wa sunnati rasulih qa'imun mutlaqan ila yaumil qiyamah. Dan mengembalikan satu permasalahan, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan dunia kita ini adalah perkara yang mutlak sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan hari kiamat. Harus dan harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain. Setiap permasalahan apapun bentuknya, kita kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim, dan kita kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan beliau ini mengkoreksi sebahagian pemahaman yang mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim, begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki waktu-waktu yang khusus. Dan pemahaman mereka ini tersebar, khususnya di sebahagian negara. Ada beberapa teman-teman saya dahulu ketika di Jamiatul Islamiyah di Afrika sana, tersebar di negara mereka orang-orang yang berpemahaman demikian, bahwasanya Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah bisa dipakai ketika hidupnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala sudah lepas atau tatkala sudah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum itu tidak berlaku di sisi mereka. Jadi mereka kembalinya kemana? Entah kembalinya kemana. Kembalinya kepada imam-imam mereka. Mereka apa yang mereka katakan, walaupun menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap dijalankan. Inilah perbedaan ahlu sunnati wal jamaah dengan firqah ad-dalalah, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mungkin kalau di Indonesia ini ada sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi, mereka tidak berani Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, kitab suci, tidak berani dinistakan oleh mereka. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diserang. Bahwasanya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ini kalau bahasa mereka. Tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Dalam artian apa? Ya kalau bahasa kasarnya sunnah Nabi sudah kuno. Sudah enggak bisa lagi dipraktekkan di zaman yang serba canggih ini. Gergaji aja sekarang sudah enggak bisa, sudah bisa dengan mesin tanpa manual lagi, kan begitu? Sudah canggih sekali. Semuanya serba mesin. Motor sudah enggak pakai manual-manual lagi, matic. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1438 tahun yang lalu. Ini kata mereka. Sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang serba canggih. Maka yang kita sampaikan kepada mereka adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kecanggihan-kecanggihan yang ada, gergaji mesin, motor matic dan yang semisalnya, dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di zaman sekarang ini merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu hakikatnya datang dari sisi mereka, orang-orang kufar. Sisi mereka, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang seperti ini lantas mau dijadikan dasar bahwasanya sunnah Nabi adalah sesuatu yang sudah kuno. Tidak bisa lagi. Karena pemahamannya berbeda. Yang mereka targetkan adalah perkara-perkara duniawi. Mereka ciptakan pesawat, mereka ciptakan ini dan itu, perkara-perkara duniawi. Jannatul kafir. Dunia ini surganya mereka. Ya jadi mereka akan menciptakan segala sesuatu yang serba canggih. Kalau sekarang laptop mungkin yang paling canggih, layar yang bisa disentuh sudah menjalankan perintah yang punya. Nah nanti berapa tahun, 3-4 tahun lagi mungkin apa yang difikirkan sudah bisa terjalankan di komputer itu. Jannatul kafir, mereka akan berusaha terus. Memperbarui teknologi-teknologi yang ada. Target mereka bukan akhirah, target mereka dunia. Kita tidak bisa disamakan dengan itu. Target kita adalah Allah, target kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, target kita syurga Allah jalla wa ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sijnul mu'min, penjaranya orang-orang yang beriman, tidak bisa disetarakan. Sunnah Nabi kuno karena teknologi sudah canggih, enggak bisa dicampur aduk. Al-haq dengan al-batil tidak bisa dicampur adukkan. Bagaikan minyak dengan mesin. Minyak dengan air. Minyak dengan air tidak akan pernah bersatu. Begitu pula al-haq dengan al-batil. Tidak akan pernah bersatu. Itu yang kita sampaikan pertama kali. Bertakwa kalian kepada Allah. Dan yang kedua, perbedaan target yang dimiliki oleh mereka. Orang-orang kafir dan kita sebagai kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin diperintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sementara mereka tidak. In kuntum tu'minuna billah. Kalau mereka beriman, mereka kafir. Tidak disampaikan ayat ini untuk mereka. Karena mereka tidak bersyahadah. La ilaha illallah. Jadi apa-apa yang ada di sisi mereka yang memiliki pemahaman demikian, bahwasanya sunnah Nabi sudah ketinggalan zaman, sunnah Nabi sudah kuno, tidak relevan lagi pada zaman sekarang, tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Karena di sini beliau dengan tegas menyebutkan ar-raddu ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam qaimun mutlaqa ila yaumil qiyamah, akan terus ada sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan pasti kita dapatkan jawabannya di Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap permasalahan, apapun bentuknya, pasti dan pasti akan ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan apa yang difirmankannya. Wal'iyadzubillah, ta'alallahu amma yasifun. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa'arah, mimma yadullu ala anna radda ila rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafatihi, dan di antara perkara yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mengembalikan perkara yang kita perselisihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib walaupun beliau telah meninggal, walaupun beliau telah wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa raddu ila sunnatihi Maksudnya adalah kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau. Wa hadza yadullu ala anna sunnah masdaru faslin nizaa' bainal ummah. Dan ini kata beliau adalah satu perkara yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah merupakan salah satu pokok pikiran utama atau pokok dasar utama dalam menyelesaikan an-nizaa', dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada bainal ummah, di tengah-tengah umat. Kalau kita perhatikan dengan sesama apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, disebutkan bahwasanya sunnah Nabi merupakan masdar, pokok utama dalam faslin nizaa', dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bainal ummah, di antara umat. Jadi sunnah Nabi bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah di antara kaum muslimin, akan tapi umat, manusia seluruhnya, baik mukmin ataukah kafir, baik musyrik ataukah muwahhid. Semua permasalahan yang ada seperti yang saya bilang tadi, pasti kita temukan solusi yang terbaik di Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ikhtalafu fi hukmin minal ahkam, jika umat tersebut, manusia tersebut, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla tersebut telah berselisih pada salah satu hukum dari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Sawa'un ikhtalafu fi hukmi dini, apakah mereka berselisih pada satu hukum permasalahan agama, fi ibadatin minal ibadat, dalam satu permasalahan ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan oleh kaum muslimin kepada Allah Jalla wa Ala, aw ikhtalafu fi ma bainahum min huquqil adamiyyin, ataukah permasalahan yang ada di sekitar mereka yang terjadi sesama manusia, hak-hak manusia, menzalimi seorang dan yang semisalnya. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya menyelesaikan permasalahan di antara kaum muslimin, akan tapi umat secara umum. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama, yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan permasalahan kontemporer yang terjadi di zaman sekarang, apakah zikir berjamaah merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Allah ataukah tidak? Ini permasalahan. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, in kuntum tu'minuna billah. Kalau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berjamaah apakah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataukah tidak? Bahasa lebih lugasnya atau lebih tepatnya, apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada sunnah. Ini permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat sekarang. Masing-masing berdebat. Masing-masing memiliki anggapan-anggapan dan dalil-dalil yang mereka miliki. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, selesai. Salat tarawih 11 rakaat, 13 rakaat ataukah 23 rakaat? 2 rakaat di awal salat tarawih yang diucapkan ringan atau dibaca dengan ringan, apakah ada dalam sunnah Nabi ataukah tidak? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Tidak perlu ribut-ribut. Kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan kalau kita in kuntum tu'minuna billah. Ini syarat utamanya. Kalau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, permasalahan apapun berkaitan dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kata beliau yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Hak-hak sesama manusia pasti ada permasalahan. Kita dengan tetangga cekcok misalkan. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Tetangga kita orang Nasrani atau orang Buddha atau orang Hindu dan semisalnya dari agama-agama mereka, kita ada permasalahan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertetangga dengan orang Yahudi, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya, dikembalikan kepada Al-Qur'an, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau hafizahullah wa raddu wal faslu fi dzalika huwa kitabullah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut, untuk bisa didapatkan solusi-solusi yang terbaik, itu adalah kitabullah dari Al-Qur'anul Karim wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kembalikan pula kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza yadullu ala anna sunnata qarinatul Qur'an, dan ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, bahwasanya sunnah Nabi merupakan qarinah, sejalan, setara. Qarin di dalam bahasa Arab adalah orang yang selalu bersama kita. Orang yang selalu bersama kita itu disebut dengan qarin. Sahabat karib, sahabat dekat. Oleh karena itu Rasulullah SAW, tatkala beliau menyebutkan bahwasanya setiap umat manusia, setiap anak cucu Adam itu pasti memiliki qarin. Pasti memiliki qarin dari kalangan jin. Dan belum tentu mereka bisa menguasai qarin yang mereka miliki. Apakah mereka muslim ataukah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, qarin yang aku miliki, yang ada bersamaku, telah bersyahadat tunduk kepada Islam, ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui aku sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita semua memiliki qarin yang belum tahu. Bisa jadi qarin kita ini adalah orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab utama kita sering terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kita sering terjatuh ke dalam jidal, diskusi-diskusi yang tidak ada faedahnya, debat-debat kusir kalau katanya orang sekarang. Jidal, debat kusir, berbeda dengan jidal yang dimuliakan dalam Islam. Jidal yang dimuliakan di dalam Islam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bukan jidal dalam artian debat kusir. Kalau jidal debat kusir, tidak mencari al-haq. Yang dicari hanya ribut-ribut. Yang dicari hanya ingin memenangkan apa yang dia miliki, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi opini dia. Ini debat kusir namanya. Tapi kalau jidal yang sesuai dengan syariat mulia, yang dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Jalla wa ala, kita diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa ala dengan hikmah. Ini cara yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini tiga cara kita berdakwah. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Sampaikan dengan hikmah. Kita kenalkan dakwah salafiyah kepada keluarga-keluarga terdekat kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita mungkin, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian tahap yang kedua adalah al mau'izah al hasanah, nasihat yang baik. Tidak bisa langsung dimaki-maki, ditunjuk tangan, tidak bisa. Mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan cara yang ketiga adalah wajadilhum billati hi ahsan. Diskusilah dengan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Ini syariat Islam yang mulia. Wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat, berdiskusi dengan cara ilmiah yang tatkala al-haq berada di seberang kita, maka kita datangi. Bukan bertahan di atas kebatilan yang ada di sisi kita. La, ini bukan jidal yang syar'i. Tatkala al-haq berada di seberang kita, kita datangi. Ini adalah jidal yang syar'i, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu, para ulama ussalaf tidak mau berjidal dengan para ahlul bid'ah wad dalal. Karena mereka punya syubhat, telah kita sebutkan di beberapa majelis yang lalu. Di antara sebab kenapa mereka tidak mau berjidal, berdebat kusir dengan ahlul bid'ah wad dalal, karena memberikan kesempatan mereka untuk syubhat-syubhatnya tersebar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, begitu pula diriwayatkan dari sebagian Fudail bin Iyadh dan Muhammad bin Sirin. Ini imam-imam semua ini, ahlu sunnati wal jamaah. Mereka menyebutkan alasannya adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Kata beliau, tatkala aku tidak ingin berjidal, dengan ahlul bid'ah wad dalal adalah karena aku mengetahui kadar diriku. Aku mengetahui hatiku di antara jari, dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah membolak-balikkan hatiku, dan aku takut. Akhafu an adil, kata beliau. Aku takut nanti aku akan tergelincir, akan tersesat. Ini yang ada di sisi mereka, para ulama ussalaf. Kalau pembahasan antara jidal kita dengan ahlul bid'ah wad dalal, ini perkaranya. Kita tidak dibenarkan untuk berjidal dengan mereka, karena alasan-alasan yang telah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, berjidal mungkin dengan sesama ahlu sunnah pada perkara-perkara yang mungkin ringan, perkara-perkara yang bisa diselesaikan tanpa jidal. Akan tetapi ini penyakit dan harus segera diobati, berbahaya. Tapi jangan dicampur adukkan antara jidal yang kita bahas sesama ahlu sunnah wal jamaah dengan jidal antara kita dengan ahlu bid'ah wal dalal, berbeda. Kalau kita menghadapi ahlu bid'ah wal dalal, a'immah as-salaf menyarankan, bahkan sebagian mereka meminta untuk kita tidak menanggapi apa yang mereka inginkan. Ini permasalahannya tersendiri. Permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan sesama ahlu sunnah wal jamaah. Karena masing-masing memiliki pikiran, masing-masing memiliki ro'yu, masing-masing memiliki opini. Dan setiap orang ingin opininya menjadi nomor satu. Maka ini yang saya bilang tadi sebagai jidal yang debat kusir, yang tidak dia inginkan al-haq. Kalau sesama ahlu sunnah wal jamaah, al-haq ada di seberang kita, ada di saudara kita. Jangan dicampur adukkan, dipelintirkan nanti. Oh, Abdul Mu'ti itu membolehkan jidal dengan ahlu bid'ah. Ketika ada al-haq di sisi ahlu bid'ah, kita seberang ke ahlu bid'ah. Lah, jangan disalahpaham. Jangan disalahpahami, masing-masing memiliki pintu. Jidal dengan ahlul bid'ah wa dalal kita selesai. Tidak kita berdiskusi dengan mereka. Bahkan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah diminta untuk mentasmi' hafalan Al-Quran seorang mubtadi'. Beliau tidak ingin. Beliau tidak mau untuk mentasmi' dia. Nisful ayah ya imam, setengah ayat aku dengarkan kepada dirimu. La. Jelas. Yang kita bahas di sini adalah sesama ahlu sunnati wal jamaah. Pasti terjadi yang namanya jidal, pasti terjadi yang namanya debat kusir tadi. Kalau memang dia yang inginkan adalah bukan al-haq, tapi mengedepankan apa yang dia miliki. Ini yang berbahaya. Karena kita sebagai manusia, dan ini sering sekali dinasihati oleh para asatidah kita kibar, begitu pula para masyayikh kita, ahli sunnati wal jamaah, diantaranya adalah Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Begitu pula Syekhuna Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Begitu pula Syekhuna Ubaid bin Abdullah al-Jabiri. Rata-rata mereka menasihatkan untuk kita pintar-pintar tanazul. Merendah. Bisa menerima apa yang ada di sisi saudara-saudara kita sesama salafiyin. Tatkala kita memiliki satu permasalahan, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada sunnah. Toh ternyata ketika hasil dari apa yang kita kembalikan kepada Allah, apa yang kita kembalikan kepada sunnah Rasul, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanazul. Lepas sudah apa yang kita pikirkan tadi, kembalikan kepada apa yang ada di saudara kita dari pemikiran-pemikiran mereka. Yang mana mereka adalah sama salafiyin, sesama ahlu sunnah wal jamaah yang harus dihargai. Irdul muslim, harga diri mereka lebih besar daripada Ka'bah al-Musharrafah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harga diri seorang muslim apalagi sesama ahlu sunnah wal jamaah, seorang sunni salafi, lebih besar harga diri mereka daripada Ka'bah al-Musharrafah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Ka'bah al-Musharrafah kemuliaannya hanyalah satu, yaitu merupakan kiblat kaum muslimin. Akan tetapi kalau irdul muslim, harga diri apalagi sesama saudara salafi, sunni, ahlu sunnati wal jamaah, tiga yang harus kita jaga. Darah mereka, harta mereka, dan harga diri mereka. berbeda dengan Ka'bah yang hanya satu poin. Seorang muslim saja tiga, terlebih saudara kita sesama salafiyin. Kalau memang toh kebenaran al-haq ada bersama mereka, bersama orang lain, bukan kita yang memiliki, kita seberang, kita mendatangi al-haq tersebut, kita tunduk kepada al-haq. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, kalau kita ingin selamat di perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka naduru haitsu yudar al-haq. Kita berjalan di mana al-haq itu berjalan. Ikuti sudah, di mana al-haq itu yang kita cari. Dan itu adalah target utama dari perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita paksakan apa yang kita miliki. Selama al-haq ada di hadapan kita, ambil. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau al-haq tersebut datang dari orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci, kita kalahkan perasaan kita. Jangan sampai kita mencela al-haq, jangan sampai kita merendahkan al-haq hanya karena datang dari orang yang tidak kita cintai, hanya datang dari orang yang kita benci. Kita mencela al-haq, hakikatnya mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah risalah yang dimiliki oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa'ra'ah, yang berjudul Asnaful Qulub. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya al-haq ketika datang dari Yahudi, ketika datang dari Nasrani, wajib untuk kita terima. Al-haq tatkala datang dari Yahud ataukah Nasara, wajib untuk kita terima. Yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa'ra'ah. Mau dibantah, silakan bantah Syekh. Akan tetapi jangan dipelintirkan. Tolong jangan dipelintirkan apa yang dimaukan oleh Syekh Rabi'. Kita harus membedakan antara menerima al-haq dan mencari al-haq. Qabulul haq, menerima al-haq dari manapun kita harus menerima. Al-Yahud, wal-Nasara, al-Mubtadi', al-Dhal, al-Mudhil, wajib kita terima. Al-haq datang dari manapun. Tapi kalau namanya talabuh al-haq, mencari al-haq, tidak dibenarkan kecuali dari ahli sunnah wal jamaah. Dibedakan antara dua perkara ini. Antara qabul al-haq dan talabul haq. Menerima al-haq dan mencari al-haq. Ini perkara yang penting sekali yang disebutkan oleh Syekhuna Rabi' hafizahullah wa'ra'ah di dalam kitab Asnaful Qulub. Kemudian kita beliau hafizahullah wa'ra'ah, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُنَّهْ قَرِينَةُ الْقُرْآنِ. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah setara, teman karib, selalu bersama Al-Quranul Karim. Qarin tadi yang saya jelaskan, sunnah tidak bisa terlepas dari Al-Quran, pasti, karena berkaitan erat sekali. وَأَنَّهَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ لَا غِنَى بِالْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ عَنْهَا. Yang mana sunnah tersebut, kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah, annaha aslun, itu adalah pokok utama, min usuli syariah, di antara pokok-pokok utama yang dimiliki syariat Islam. La ghina bil muslimin fi waqtin minal awqat, yang tidak mungkin kaum muslimin merasa tercukupi kapanpun mereka hidup. Au halat, au halatin minal halati anha, ataukah keadaan dari keadaan-keadaan yang ada di sisi mereka. Yang dimaksudkan di sini oleh beliau, kapanpun dan dimanapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti tetap berlaku. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun, kapan saja, sampai hari kiamat nanti. Semodern apapun dunia ini, mungkin kita berjalan sudah enggak pakai kaki nanti. Entah berapa tahun lagi, canggih, zaman sudah serba canggih. Kapanpun dan dimanapun. Al-haq, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti menjadi solusi terbaik setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Bukan hanya di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah umat manusia. Kemudian kata beliau hafizahullah wa'ra'ah, waqad tawa'ada Allah subhanahu alladhi yukhalifuna sunnah atau yukhalifuna sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wil'id. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam mereka, orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menyelisihi. Ini juga harus digaris atasi. Tebal-tebal. sekedar menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingkari, bukan mencela, bukan mencemooh sunnah Nabi, hanya menyelisihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan A. Perkara satu perkara. Kemudian dia selisihi. Yang diamalkan adalah A kuadrat, bukan A. Dia selisihi. Ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala besok ba'da salat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.